بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majlis keenam dari majelis Ramadan. Pada majelis-majelis yang telah lalu telah kita bahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari siam. Juga telah kita bahas karamah bagi orang yang berpuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema as-siyam was-sabr, antara puasa dan kesabaran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Nasa'i dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalahu." Hendaklah kalian melaksanakan ibadah puasa, dikarenakan ibadah puasa itu tiada tandingannya. Puasa termasuk amalan yang paling afdal. Ini hadis. Asbabul wurudnya, sebagian sahabat bertanya tentang afdhalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling utama, dan beliau menganjurkan sang penanya untuk berpuasa, meliputi puasa sunnah, terutama puasa Ramadan. Amal yang paling afdal dikatakan la idlalahu, tiada tandingnya. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah hakikatus siyam, hakikat sebuah puasa. Bukan semata-mata tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri dari mulai fajar sampai maghrib. Tetapi ada sebuah makna besar yang diambil dari puasa ini, yaitu as-sabr, sabar. Di sini kita dituntut untuk bersabar, tidak makan, tidak minum, ya, tidak mengumpul istri, perkara-perkara yang terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan syahwat. Kita diminta untuk menahan diri. Jangan memakannya, jangan mengkonsumsinya, jangan melakukannya. Imtithal li amrillah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Di situ ada unsur kesabaran. Dan itu merupakan hakikat siam. Sebagian salaf menafsirkan ayat Allah Azza wa Jal di Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah, hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ulama menafsirkan as-sabr as-siyam. Sabar adalah puasa. Sehingga maknanya hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, yakni dengan berpuasa dan dengan salat. Ditafsirkan dengan puasa dikarenakan hakikat puasa ada makna sabar di dalam. Ramadan juga dikenal dengan syahrus sabar, dikenal dengan bulan-bulan penuh kesabaran. Sebagian salaf mengatakan as-shaumu nisfu sabar, puasa itu separuh kesabaran. Dikarenakan memang di dalam menjalankan ibadah puasa dituntut kesabaran yang membaca, kesabaran yang tulus, kesabaran yang ikhlas. sehingga dia bisa mampu untuk menahan dirinya dari godaan-godaan makan, godaan-godaan minum, godaan-godaan syahwat. Nah, sehingga antara puasa dan kesabaran itu sangat berkaitan. Dengan kesabaran yang dia tunjukkan selama ibadah siam, dia akan bisa mampu menjaga keutuhan puasanya, bisa menjaga kesempurnaan puasanya. Dan itu bukan semata-mata sabar dari perkara syahwat, makan dan minum dan syahwat, tapi juga sabar dari perkara-perkara yang lain. Sabar dari amarah, dari murka. Ketika dia mampu untuk mengendalikan dua ini, syahwatnya, amarahnya, dengan kesabaran yang dia miliki, puasa dia sempurna. Dan itulah yang namanya hakikat puasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka jangan rafath pada hari itu. Ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang menjurus ke arah perkara syahwat. Wala yaskhab, jangan pula berteriak-teriak. Dan bila ada seseorang yang mencaci maki dia atau yang memerangi dia, katakanlah, saya orang yang berpuasa, saya orang yang berpuasa. Di sini nampak jelas Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada orang berpuasa untuk bisa menahan diri dari dua hal. Dari asyahwah, dan yang kedua dari al-ghadab wal-intiqam, amarah. Dan itu dengan kesabaran. Ketika dia sabar, bisa menahan diri dari syahwatun nafsi, dia bisa sabar menahan diri dari al-ghadab, dari murka dan amarah, sempurna puasa dia. Namun barang siapa yang tidak bisa bersabar ketika berpuasa, terutama tidak bisa menahan diri untuk mengerjakan perkara-perkara yang bodoh, atau perkara-perkara yang sia-sia, atau perkara-perkara yang melanggar syariat, sia-sia puasanya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan amal-amal dusta, disebutkan dalam lafaz awal jahl, dia tidak bisa meninggalkan tindakan-tindakan bodoh, maka Allah tidak punya kepentingan, Allah tidak punya hajat dia meninggalkan makan dan minum. Tidak ada perlunya dia puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, ketika dia tidak sanggup menahan amarahnya, ketika dia tidak sanggup menahan diri dari perkara-perkara yang bodoh, atau perkara-perkara yang sia-sia bagi melanggar syariat. Sehingga dua di sini. Hakikat puasa itu dua. Meninggalkan makan, minum dan syahwah, juga meninggalkan menahan diri dari perkara-perkara yang melanggar agama, yang melanggar syariat. Dengan motivasi kesabaran, dia akan sanggup untuk menyempurnakan puasanya itu. Dengan sabar, dia akan sanggup untuk tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya. Lillahi ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Dan dia juga mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, menahan hak dari perkara-perkara yang melanggar syariah. Dengan sabar. Sehingga semakin orang itu mampu bersabar, semakin bisa menyempurnakan puasanya. Semakin orang itu lemah kesabarannya, maka semakin lemah pula kadar puasanya. Sehingga harus digandingkan antara dua hal ini, puasa dan sabar. Tidak heran sebagai salaf mengatakan, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh kesadaran. Dikarenakan memang sangat-sangat dipentingkan sekali, perlukan sekali kesabaran dalam yang namanya berpuasa. Oleh karena itulah, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan, keutamaan yang begitu besar, yang begitu banyak dari yang namanya amal sabar. Ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul kuat keimanan. Seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya sabar ada tiga. Yang pertama, sabar di dalam meninggalkan kemungkaran, dalam meninggalkan yang dilarang oleh agama. Yang kedua, sabar di dalam mengerjakan perintah. Dua hal ini ada pada perkara siang, perkara puasa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar pahalanya. Di antara yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallahu ma'as sabirin." Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah di sini, kebersamaan di sini, ma'iyah khasah, khusus. Yaitu Allah akan menolong, membela, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada orang-orang yang bersabar. Pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Di Al-Baqarah ayat yang ke-249. Juga disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petikan hadisnya, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, dikarenakan orang itu memerlukan kesabaran dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya. Fahuwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabr. Dalam semua keadaannya dia memerlukan yang namanya sabar. Ketika dia mengerjakan ketaatan harus sabar. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan harus bersabar. Ketika diuji dengan berbagai macam musibah dia harus bersabar. Dalam semua keadaan dia harus bersabar. Sehingga ketika dia bisa bersabar, itu merupakan anugerah Allah yang terbaik dan yang paling luas bagi seorang hamba. Nah, wabissabr yunarul falah. Dengan kesabaran akan diraih semua keberuntungan, semua kesuksesan. Allah mengatakan dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang ahlul jannah di Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma 'uqbad dar." Dan para malaikat mereka masuk kepada ahlul jannah dari semua pintu dan mereka mengatakan, "Salamun 'alaikum, salam untuk kamu sekalian bima sabartum, dengan kesabaran kalian selama ini." Wa fani'ma 'uqbad dar, dan sebaik-baik tempat kembali, rumah yang indah, surga bagi kalian. Juga disebutkan dalam ayat yang lain ketika Allah menerangkan tentang ahli jannah di Al-Furqan ayat yang ke-75, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka-mereka ini ahli jannah diberi balasan ghurfah, kamar-kamar di surga nanti, bima sabaru, dikarenakan kesabaran yang mereka lakukan selama ini. Nah, perkara yang sangat besar sekali. Besar dan banyak sekali pahala-pahala sabar. Namun, sabar itu memerlukan yang namanya mujahadah. Wasabar kasail akhlaq yahtaju ila mujahadatin linnasi wa tamriniha. Sabar itu, sebagaimana akhlak-akhlak mulia yang lainnya, memerlukan mujahadatun nafsi. Harus ada upaya sungguh-sungguh berjuang, berkorban, mengalahkan hawa nafsu. Harus melatih jiwa, melatih nafsu ini supaya bisa bersabar. Sehingga berat. Karena berat, besar pula pahala. Namun bagi orang-orang yang memiliki azam yang sangat kuat untuk bisa bersabar, Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk itu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berupaya, yang berjuang keras untuk bisa bersabar, maka Allah akan bantu dia untuk bisa bersabar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arba. Sabar itu berat. Sabar itu kadang pahit, tapi hasil akhirnya begitu manis. Kata sang penyair, "Was-sabru mithlu ismihi fi madzaqatihi, lakinna awaqibahu ahla minal 'asali." Yang namanya sabar sama kayak namanya. Sabar ada sebuah sayuran namanya sobir, brotowali yang begitu pahit itu. Sama kayak namanya, murun madzaqatuhu was-sabru mithlu ismihi, murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Lakinna awaqibahu ahla minal 'asali, tapi akibatnya nanti lebih manis daripada madu. Was-sabru mithlu ismihi, murun madzaqatuhu, lakinna awaqibahu ahla minal 'asali. Sabar itu sama kayak namanya, pahit rasanya, tetapi akibatnya nanti lebih manis daripada madu. Maka dua kesempatan secara langsung yang bisa kita rasakan, puasa dan sabar. Dua perkara yang saling berkaitan dan dua-duanya dipersiapkan pahala besar bagi orang-orang yang memilikinya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua sebagai orang yang bisa bersabar, dan dengan sabar itu bisa menggapai hakikat puasa dan kesempurnaan puasa yang paling tinggi. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.